شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan rahmatnya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan hari ini. Hari yang mulia, hari raya Idul Adha, dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Sungguh, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang diangkat kedudukannya. Hari di mana segenap kaum muslimin menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melalui ibadah kurban. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang ibadah kurban. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Hiya sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam." Ibadah kurban adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Allah berfirman, "Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan kami wahyukan kepada wahai Muhammad agar engkau mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun ibadallah. Ada banyak hikmah di balik hari raya Idul Adha dan ibadah kurban. Di antara hikmah tersebut yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, dalam berdoa, dalam menanamkan rasa takut, dalam berharap, dalam memohon perlindungan, dalam meminta pertolongan, dalam tawakal, dalam ibadah, dalam nazar, dan dalam segenap ibadah-ibadah lainnya. Dan semua itu adalah sebagai bentuk refleksi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah yang mesti ditunaikan oleh segenap hamba dengan sebaik-baiknya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayyuhal muslimun ibadallah. Hikmah yang kedua dari hari raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah merekatkan hubungan antar kaum muslimin. Mendekatkan hati, menghilangkan kedengkian, kebencian, hasad, dendam. menyatukan antar kaum muslimin di atas ketakwaan dan kebenaran, karena tidak ada satupun yang bisa menyatukan kaum muslimin kecuali kebenaran, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencerai-beraikan kesatuannya kecuali hawa nafsu. Oleh karena itu, maka saling menyayangi, saling memperlihatkan sikap yang lembut dan tolong-menolong adalah sifat yang seharusnya ada dalam diri setiap orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam kelembutannya, bagaikan satu tubuh yang bila ada salah satu anggota dari tubuh tersebut mengeluh kesakitan, maka yang lainnya pun ikut merasakannya, paling tidak merasakan demam dan terganggu istirahatnya. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Laisa minna man lam yarham as-saghir wa lam yuwaqqir al-kabir." Tidak termasuk ke dalam golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sesungguhnya, kasih sayang dan kecintaan adalah satu hal yang dijunjung tinggi dalam agama kita. Untuk itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Maukah kalian kuberitahu tentang satu hal yang dengan itu kalian bisa saling mencintai?" Para sahabatnya menjawab, "Tentu wahai Rasul." Kemudian beliau mengatakan, "Sebarkan salam di antara kalian." Ayyuhal muslimuna ibadallah. Menjadi sebuah keharusan agar masing-masing kita memiliki hati yang selamat, hati yang bersih dari dendam, benci, iri, dengki, hasad terhadap saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Karena sesungguhnya hati yang selamat, hati yang bersih adalah kenikmatan di dunia, kenyamanan dalam jiwa, dan keridhaan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan di akhirat nanti. Dulu sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Orang yang paling baik adalah orang yang bersih hatinya, jujur lisannya. Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang bersih hatinya itu wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa taqiyyu an-naqiyyu." Orang yang bersih hatinya adalah orang yang bertakwa, orang yang bersih dari kedengkian, dari dendam, dari kebencian terhadap sesamanya dari kalangan kaum muslimin. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Beberapa abad yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah Idul Adha menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya menjaga darah kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga harta benda kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Dalam khutbahnya itu beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Mereka menjawab, "Yaumun haram." Ini adalah hari yang suci, hari yang memiliki kehormatan. Kemudian beliau bertanya lagi, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Mereka menjawab, "Hadza baladun haram." Ini adalah negeri yang suci, negeri yang memiliki kehormatan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apa ini? Mereka menjawab, "Hadza syahrun haram." Ini adalah bulan yang suci, bulan yang memiliki kehormatan. Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian memiliki kesucian yang mesti dijaga seperti kehormatan dan kesucian pada hari ini, bulan ini dan negeri kalian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Hikmah yang ketiga, di balik hari raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah bahwa hari ini telah mengajarkan kepada kita tentang indahnya berbagi. Segala sesuatu yang dibagi tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pinjaman tersebut dan baginya pahala yang sangat mulia. Kita tidak perlu takut kehilangan harta ketika kita berbagi dengan sesama, karena sesungguhnya apapun yang kita bagi, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian bagi, apapun yang kalian beri, maka sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang paling baik, yang Maha memberi rezeki. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan halafan Allah wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melewati waktu pagi melainkan akan turun dua malaikat. Kemudian salah satunya mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang senantiasa berbagi, kepada orang-orang yang gemar memberi, kepada orang-orang yang gemar berinfak, kepada orang-orang yang gemar bersedekah." Kemudian yang satunya lagi mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya, kepada orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang enggan berbagi, kepada orang-orang yang tidak mau memberi sesuatu pun kepada sesamanya." Ayyuhal muslimuna ibadallah, hari Idul Adha adalah hari yang dipenuhi dengan kecintaan, hari yang dipenuhi dengan kebahagiaan, hari yang dipenuhi dengan kesejahteraan, hari berbagi, hari merekatkan hubungan, hari memperkuat ukhuwah al-islamiyah di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, melalui hari ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperlihatkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.